بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: والناس اليوم في حاجة بل في ضرورة إلى طلب العلم الراسخ المتمكن في النفوس المبني على الأصول الشرعية. Manusia pada hari ini butuh sekali, bahkan sangat butuh dalam menuntut ilmu yang kokoh lagi mantap di dalam hati, yang terbangun di atas prinsip-prinsip syar'i. Jadi manusia sekarang ini membutuhkan para thullabul ilm, sehingga para penuntut ilmu diharuskan untuk dia sungguh-sungguh dalam menuntut ilmunya. Karena bagaimana atau berapa banyaknya dari kalangan para pengajar, dari kalangan para da'i, maka tetap dibutuhkan dan kurang. Dari beberapa daerah, banyak dari kalangan ikhwan kita membutuhkan para pengajar, sehingga tidak tercukupi di daerahnya karena banyaknya mereka yang belajar. Sehingga di beberapa daerah pun banyak ikhwah di sana, tapi tidak ada pengajar. Kemudian ditambah lagi banyaknya mereka, alhamdulillah, yang mengenal sunnah, sehingga dibutuhkan mereka untuk mendalami dinnya dan ada yang membimbingnya. Hal kemudian di samping itu, dari banyaknya kelompok-kelompok sesat dan demikian juga tumbuh suburnya kebidahan-kebidahan dan yang lainnya. Nah, dengan ini pula dibutuhkan seorang penuntut ilmu untuk dia benar-benar menuntut ilmu dengan ilmu yang kokoh, yang terbangun di atas prinsip yang allati yatalaqaha al-'amatu duna ma'rifati li usuliha wa ma bunyat 'alayhi fa innahu 'ilmun qasirun jiddan la yatamakkanu al-insanu bihi min ad-difa'i 'anil haqq waqta ad-darurati wa jidal al-mubtilin. Adapun ilmu yang bersifat permukaan, jadi ilmu sathi, ilmu kulit, atau ilmu sekedarnya, itu ilmu sathi. Adapun ilmu yang seadanya atau sekedarnya, yang dikenal oleh seorang dengan mendapatkan sesuatu dari masalah-masalah yang didapatkan oleh orang-orang awam tanpa mengenal atau mengetahui prinsip-prinsipnya dan apa yang dibangun di atasnya, maka sungguh itu adalah ilmu yang kurang sekali, yang tidak mampu seorang untuk membela kebenaran di waktu dibutuhkan dan di waktu berdebat dengan orang-orang yang berbuat kebatilan. Nah, maka dibutuhkan seorang talibul ilm untuk sungguh-sungguh dalam dia menuntut ilmu. Ilmunya ilmu yang kokoh, kuat, yang terbangun di atas usul, di atas prinsip-prinsipnya, disertai dengan dalil-dalilnya, kuat. Bukan sebagaimana orang-orang awam yang mereka mempelajari hanya sekelumit-sekelumit, sedikit-sedikit, hanya sekedar pengenalan saja. Nah, ketika dia ditanya tentang dalilnya tidak tahu, atau ditanya lebih lanjut dari masalah itu tidak tahu. Tahunya Islam hanya sholat. Nah, ketika dia ditanya lebih lanjut tentang sholat itu, apa hukumnya sholat? Nah, kemudian seorang yang meninggalkan sholat bagaimana hukumnya? Maka dia mengatakan Allah alam. Yang penting sholat termasuk dari rukun Islam. Ada. Ini ilmu sathi, hanya ilmu sekedarnya. Islam itu ya sholat, zakat, haji, puasa, nah, kita dibutuhkan tidak seperti ini, tapi kuat dan kokoh ilmunya. Adapun mereka yang diketahui oleh orang-orang umum, orang-orang awam, ilmu mereka adalah ilmu yang pendek sekali, kurang sekali, dan tidak bisa untuk membela kebenaran. Ketika datang syubhat, tidak bisa membantahnya. Bagaimana dia akan bela agama? Bela diri sendiri saja tidak bisa. Yakni, karena kekurangan yang ada pada dirinya dari agama. Bagaimana dia akan membela agama? Ya, ada orang berbicara tentang sunnah, kemudian dia masukkan bid'ah, bahwa bid'ah yang dia lakukan termasuk dari sunnah. Tidak paham, bahkan malah mendukung, padahal itu adalah perbuatan bid'ah. Ini kenapa? Karena dia tidak mempunyai ilmu yang kokoh. Tapi seorang yang ia mempunyai ilmu yang kokoh bisa membedakan mana sunnah, mana bid'ah, tahu mana syirik, mana tauhid, sehingga tidak bisa diombang-ambingkan, tidak bisa dicampur baur, dicampur baurkan. Nah, ini bagi dia yang kokoh ilmunya. Terlebih lagi di waktu darurah, di waktu darurah sangat dibutuhkan. Ketika di waktu sangat dibutuhkan, orang yang punya ilmu langsung keluar, keluar dari lisannya, dari dadanya, dari hatinya, keluar. Demikian kalau ulama seperti ini dari idailnya di waktu yang butuhkan. Tiba-tiba dia diajak safar tanpa ada janji sebelumnya. Maka yang namanya di waktu safar itu ada ibadah-ibadah tertentu yang tidak dialami di waktu mukim, di waktu tidak safar. Seperti sholat dari jamak dan qasar, paham dia langsung. Ketika ditanya sama temannya tentang jamak, apa itu jamak? Dia sebutkan penggabungan antara sholat, seperti sholat maghrib dengan isya, sholat duhur dengan asar. Nah, itu penggabungan yang seperti itu dikatakan jamak. Kemudian apa yang dikatakan qasar? Dia jawab, qasar itu diringkas dari 4 menjadi 2. Seperti sholat isya 4 rakaat dikosor jadi 2. Dan sholat-sholat yang lain yang ia mempunyai 4 rakaat. Nah, dan sekarang kita di waktu isya ini, apa kita sholat? Sholat 2 rakaat. Karena kita sama-sama safar. Nah, 2 rakaat, masya Allah. Berarti di waktu darurat, di waktu dibutuhkan, dia bisa. Al-Imam Syafi'i mengatakan, ilmi ma'i haitu yamamtu yanfa'uni. Sesungguhnya ilmuku bersamaku, kapan aku butuhkan, maka bermanfaat untukku. Ini ilmu, bukan di kitab, bukan di catatan dan tulisan saja, atau di almarinya tanpa dia hafal. Tapi juga ada yang dihafal, walaupun dia mencatat, walaupun dia mempunyai kitabnya, tapi tetap ada sesuatu yang dia hafal, sehingga ketika dibutuhkan dia pun mengetahuinya. Nah, فالذي أنصح به شباب المسلمين أن يكرسوا جهودهم لطلب العلم مع القيام بالدعوة إلى الله بقدر استطاعتهم وعلى وجه لا يسدهم عن طلب العلم. Yang aku nasihatkan kepada para pemuda kaum muslimin untuk mereka mencurahkan kesungguhannya dalam menuntut ilmu dengan ia menegakkan dakwah kepada Allah dengan ukuran semampu mereka, dengan bentuk yang tidak memalingkan dari menuntut ilmu, Karena talab al-ilm jihadun fi sabilillah ta'ala. Karena menuntut ilmu itu adalah jihad di jalan Allah Ta'ala. Di para pemuda, karena para pemuda ini mereka yang dapat meraih banyak dari ilmu, karena masih sedikit dari pemikiran-pemikiran mereka dan memikirkan yang lain-lain. Maka disinilah waktunya mereka untuk banyak mengambil ilmu, curahkan kesungguhan dia dalam menuntut ilmu. Kemudian juga tambahkan dengan dakwah. Karena ilmu itu dengan dipraktikkan maka akan semakin kuat. Bidakwah ilallah. Yang penting apa? Jangan sampai dakwahnya itu mengganggu dari menuntut ilmu dia. Selama dia lanjut alhamdulillah menuntut ilmu, maka dakwah atau disertai dengan dakwah tidak mengapa. Nah, karena talab al-ilm jihadun fi sabilillah ta'ala. Walihada qala ahli al-ilm, idza tafarraga syakhsun qadirun 'ala takassub min ajli talab al-ilmi fa innahu yu'ta min az-zakah. Karena dhalika min al-jihad fi sabilillah. Dengan ini ahli al-ilm, itu para ulama, mengatakan apabila ada seorang yang mengkhususkan, ada seorang yang mampu untuk berusaha mengkhususkan dirinya, tafarraga, mengkhususkan, menfokuskan. Jadi ada seorang, atau apabila seorang yang mampu untuk berusaha, dia tafarraga, mengkhususkan dirinya, yaitu mengkhususkan dirinya dalam menuntut ilmu. Qadrun ala takassub. Nah, seorang yang dia ini mampu sebenarnya untuk berusaha, tapi dia tinggalkan usaha dalam rangka menuntut ilmu. Min ajli talabil ilm, dalam rangka menuntut ilmu. Fa innahu yu'ta min az-zakah, maka sungguhnya dia diberi dari zakat, dicukupi dari kebutuhan dia dari uang zakat. Boleh dia untuk terima zakat. Orangnya kuat dia, sehat, masya Allah. Iya, dia diberi zakat. Kenapa? Karena dia mendalami ilmu, sedang mendalami ilmu. Nah, walaupun dia mampu untuk bekerja, di anna dalika minal jihad fi sabilillah. Karena talabul ilmu itu termasuk dari jihad fi sabilillah. Bi khilafi ma idza tafarraga lil ibadah, fa innahu la yu'ta min az-zakah. Li'annahu qadirun 'ala takassub. Berbeda halnya apabila seorang itu mengkhususkan dirinya untuk beribadah, maka sungguhnya dia tidak diberi dari harta zakat, karena ia mampu untuk berusaha. Nah, beda kan? Seorang yang ia mengkhususkan dirinya untuk ibadah, i'tikaf di masjid, terus ibadah, qiraatul Quran, zikir dan yang lainnya khusus. Nah, ini untuk diri sendiri. Kalau dia ibadah berarti untuk diri sendiri, seperti sholatnya, puasanya, qiraatul Qur'annya, kembalinya kemana dari manfaatnya? Untuk diri sendiri. Tapi ketika dia menuntut ilmu, kembalinya untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain, karena dia dakwakan ilmu tersebut. Nah, maka yang pertama, yaitu yang dia mengkhususkan dirinya untuk menuntut ilmu, orang ini berhak untuk menerima zakat, diberi dari apa yang dia butuhkan, dari kitab-kitabnya, dari uang sakunya dan yang lainnya, diberi dari harta zakat. Adapun seorang yang dia mengkhususkan dirinya untuk ibadah, maka dia tidak diberi dari uang zakat, maka dia harus usaha sendiri. Nah, ini menunjukkan tentang keutamaan al-ilm, keutamaan al-ilm. Maka siapa yang ia di dalam waktu menuntut ilmunya ada kemampuan dia untuk berdakwah di jalan Allah SWT, maka lakukan. Yang penting jangan sampai mengganggu dari jalannya belajar dia, sehingga ketika dia bisa menggabungkan ini, masya Allah, bagus. Seperti seorang yang menuntut ilmu, kemudian juga dia bisa menggabungkan dengan bekerja. Nah, dia bekerja dan juga menuntut ilmu, cari dunia dan juga menuntut ilmu, sehingga dia tidak mau merepotkan orang lain. Bisa dia seperti itu, masya Allah. Nah, ada pun seorang yang dia tidak bisa. Kenapa? Karena terbagi waktunya. Mau tidak mau akan terseret nanti ke dunianya. Maka khususlah untuk menuntut ilmu selama masih ada yang membantu dia. Maka orang disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Nah, pada zaman tabi'in ada seorang budak keadaannya seperti itu. Dia bagi waktunya. Dia bagi untuk menuntut ilmu, sebagian lagi untuk dia membantu majikannya, sebagiannya lagi untuk dia ibadah kepada Allah SWT. Dia bagi tiga waktunya. Untuk majikannya sepertiga, sepertiga lagi untuk Allah beribadah, sepertiga lagi untuk menuntut ilmu. Jadi semua itu sungguhnya bisa jika seorang meniatkan dan sungguh-sungguh bisa. Talabul ilm dengan dia berdakwah di jalan Allah. Sebagaimana yang sebelumnya, pahami, bukan yang namanya dakwah itu harus daurah, harus yaitu ngisi di luar atau khutbah Jumat, tidak. Walaupun dia mengajari saudaranya dengan privat, berduaan, itu juga dakwah. Mengingatkan saudaranya yang sedang berbuat kesalahan, dakwah. Ketika dia pulang, mengingatkan keluarganya, mengajari mereka, membimbing mereka ke jalan yang benar, dakwah. Baik, naktafi bihadzal qadr. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.